بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Di sini ada pertanyaan, bagaimana atau keadaan bagaimana yang mengharuskan kita berhijrah? Hijrah itu kalau dia bermakna berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, hukumnya adalah wajib. Iya. Itu asal penggunaan kata hijrah. Kalau dimutlakkan di dalam nas atau disebutkan kata hijrah, maka asalnya ke makna hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Jadi hal yang mengharuskan hijrah apabila negeri itu adalah negeri kafir, ketentuannya dia tidak bisa. Negeri kafir itu dilihat kepada apa yang mendominasi di negeri itu. Jadi kalau didominasi oleh kekafiran, syiar-syiar, simbol-simbol kekafiran, maka itu disebut sebagai negeri kafir. Iya. Apabila keadaan itu ada dan seorang tidak mampu menegakkan agamanya negeri itu, maka dia wajib untuk berhijrah. Bagaimana tentang keadaan saudara kita di Palestina? Apakah mereka harus berhijrah? Jawabannya bahwa saudara-saudara kita di Palestina telah dinasihatkan oleh para ulama dari masa dahulu, dari belasan tahun yang lalu, oleh Syekh Al-Allama Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, agar supaya mereka berhijrah saja. Karena kalau ingin melihat keadaan, ya, mereka selalu ditindas oleh orang-orang Yahudi dan mereka tidak bisa menghadapinya. Mekah adalah negeri yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah. Bersamaan dengan itu, Nabi Muhammad diperintah keluar darinya untuk menjaga kaum muslimin yang berada bersamanya. Iya. Di situ ada Masjidil Haram. Baitul Maqdis tidak lebih utama daripada Masjidil Haram. Dan ini untuk menjaga kebaikan mereka. Dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan apa yang mereka lakukan dari perlawanan kepada orang Yahudi, kemudian dibalas oleh orang-orang Yahudi dengan serangan-serangan yang mengakibatkan ribuan nyawa melayang, maka ini semuanya dari hal yang menyedihkan. Karena itulah kan dikata mereka mengikuti dari wejangan orang-orang yang berilmu, maka itu lebih baik bagi mereka. Iya. Dan sudah diarahkan mereka supaya berdamai dengan orang Yahudi, tapi tidak juga mereka kerjakan. Karena ada sekelompok manusia di sana sering berbuat ribut-ribut. Jadi kalau sudah tenang, ada lagi sekelompok orang yang membuat keributan, melempar bom ke arah orang-orang Yahudi. Akhirnya orang-orang Yahudi balas. Ya, mati dari mereka 10 orang, tapi kalau mereka membalas, mati dari kaum muslimin ratusan orang. Ya. Dan ini tidak pernah dibenarkan perbuatan yang seperti itu dalam agama. Jangan ada yang berkata, kan kalau kita mati, mati syahid. Kalau ada yang berkata seperti itu, kenapa para sahabat di Mekah tidak berucap seperti itu? Kita lawan saja orang-orang Quraisy. Kalau kita mati, mati syahid. Iya. Karena jihad itu ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya harus memiliki kekuatan. Dan jangan di belakang jihad itu terlahir kemungkaran lebih besar. Karena itu kita doakan saudara-saudara kita di Palestina supaya dimudahkan oleh Allah urusan mereka, dihancurkan musuh-musuh mereka, dan diberikan kemudahan untuk mereka. Ini ada yang bertanya tentang masalah talak ya. Nah, boleh seorang bermain-main dengan kata talak itu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kalau dia main-main, ya main-mainnya dihitung sungguh-sungguhan. Iya. Dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa itu kembali kepada niatnya. Tapi pokoknya dalam hal ini seorang tidak boleh bergampangan dalam mengucapkan hal-hal yang harusnya tidak boleh dia bergampang, apalagi kalimat talak. Tidak ada konsekuensinya. Mohon dijelaskan lebih dalam peranan hijrah dalam pembentukan negara Islam. Bagaimana dengan zaman ini cara pembentukan negara Islam? Hijrah itu tidak dikatakan berperan dalam membentuk negara Islam. Negara Islam di Madinah itu terbentuk, itu 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Iya. Beliau mengajak kepada tauhid. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Menjauhi kesyirikan. Buah dari dakwah beliau itulah negara Islam di Madinah. Karena sudah terbentuk negara Islam di Madinah, maka beliau diperintah berhijrah ke Madinah. Demikian. Bagaimana cara membentuk negara Islam? Caranya mudah. Ikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terbentuk negara Islam itu. Iya. Sekarang banyak orang yang mengajak, ayo kita bentuk khilafah Islamiyah, kita bentuk negara Islam. Tapi dia sendiri tidak mempelajari Al-Quran dan Hadis. Bagaimana membentuk negara Islam? Ayo kita terapkan hukum Islam. Dia sendiri tidak tahu hukum-hukum Islam. Dia kata hukum Islam dianggaplah misalnya di Indonesia ini presiden, kemudian seluruh komponen negara menyetujui diberlakukan negara Islam. Siapa yang menjadi hakim di pengadilan? Mana orang-orang yang berilmu yang bisa menjadi qadhi? Ini perlu orang-orang yang menetapkan sesuai dengan hukum syar'i. Tidak sembarangan. Iya. Karena itu jangan berangan-angan saja. Negara Islam, tapi tidak belajar agama. Kerjanya hanya demo-demo di jalan, teriak-teriak di jalan. Iya. Dan ini tidak memberikan pengaruh. Kalau serius ingin memperbaiki umat, belajar. Menjadi orang-orang yang tenang. Mengajak manusia dengan hikmah dan bijaksana. Tidak ribut-ribut. Iya. Tapi kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ya, kalau misalnya ada masjid dan di masjid tersebut ditegakkan sunnah-sunnah, maka itu lebih baik untuk seorang sholat di situ. Tetapi kalau misalnya ada masjid di dekat rumahnya, ada masjid yang dekat dengan sunnah tapi jauh, maka tidak boleh dikatakan dia berhijrah meninggalkan masjid dekat rumahnya. Ya, sebab itu masjid, masjidnya benar. Cuman orang-orang yang berada di situ saja yang berbuat kesalahan. Dan tidak boleh seorang meninggalkan sholat berjamaah. Karena sebagian orang yang berbuat kesalahan. Karena itu kalau ada imamnya misalnya keliru dalam melakukan kesalahan, dia tetap sholat di belakangnya. Karena itu Nabi berkata kepada pemerintah yang mengundurkan waktu sholat, kata Nabi, "Sallu fa'in asawu falakum walahum wa'in akhtau falakum alaihim." Sholatlah kalian. Kalau sholat mereka benar, maka pahalanya untuk mereka, untuk kalian juga. Kalau sholatnya salah, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung oleh mereka. Iya. Demikian tuntunan Nabi. Sebab agama ini adalah agama yang menjaga kebersamaan. Tidak boleh seorang menjadi sebab perpecahan, keributan di tengah manusia. Iya. Hijrah itu sesuai dengan kemampuan. Kalau dia mampu hijrah, dia berhijrah. dia tidak mampu. Banyak dari sahabat yang tidak mampu, mereka tetap di Mekah sampai Allah bukakan apa? Kemudahan. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Syiah zaman dahulu beda dengan zaman sekarang? Ya. Syiah yang zaman sekarang, mereka mewarisi pemikiran dari masa dahulu. Karena itu pemikiran orang-orang Syiah di buku-buku mereka ada. Buku-buku mereka masih ada sampai sekarang, orang-orang Syiah Rafidhah. Buku-buku mereka ada. Sisa baca buku-buku mereka, lihat keyakinannya. Di buku-buku mereka sendiri, mereka katakan Al-Quran itu yang kita pegang itu kurang. Mereka punya Al-Quran ya, 3 kali lipat dari Al-Quran punya kita. Orang-orang Syiah. Coba perhatikan. Lancangnya mereka. Kita umat Islam, ada yang berkata 1 huruf saja Al-Quran kurang itu dianggap kafir menurut kesepakatan ulama. Ini berani mengatakan Al-Quran apa? Kita kurang. Kemudian di sebagian riwayat mereka, mereka katakan Al-Quran kita ini, Al-Quran mereka 3 kali lipat dari Al-Quran kita. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran kita, tidak 1 huruf pun yang ada di dalam Al-Quran mereka. Iya. Dari keyakinan orang-orang Syiah juga, bahwa Allah itu bisa berubah pikiran. Bisa berubah apa? Pikiran. Jadi kalau Allah sudah tetapkan begini, mungkin saja Allah berubah pikiran. Perhatikan ya. Ini kalau ada yang mengatakan Allah berubah pikiran, itu konsekuensinya apa? Ada kejahilan pada Allah. Iya kan? Kan berubah pikiran artinya dia cari hal yang lebih baik. Berarti sebelumnya ada sesuatu dia tidak tahu. Kira-kira kalau ada yang mengatakan ada kejahilan pada Allah, ini hukumnya apa? Hah? Itu hukumnya bukan muslim menurut kesepakatan ulama. Jelas ya? Karena itu tidak ada dari ulama Islam yang memuji Syiah. Baca ucapan Imam Al-Bukhari, tidak boleh sholat di belakang orang Syiah. Baca ucapan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Itu para ulama Islam. Orang-orang yang mengerti Islam. Semuanya anti Syiah. Jadi kalau ada belakangan yang mengaku alim tapi memuji Syiah, itu perlu dipertanyakan ilmunya. Menyelisihi ulama-ulama terdahulu itu. Ya. Umumnya orang yang memuji Syiah itu hanya orang yang tertipu tidak tahu Syiah atau orang yang pura-pura tidak tahu. Iya. Kemudian ini ada yang bertanya juga, dia tanya juga apa benar ada perawi hadis dalam riwayat Bukhari Muslim dari kalangan Syiah? Kalau dia bermana Syiah Rafidhah, tidak ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab orang yang fasik ya tidak diterima haditsnya. Fasik, dia muslim, fasik, tidak diterima haditsnya, apalagi dia kafir, tidak diterima. Tapi yang disebut ada rawi Syiah, itu maksudnya ada pemikiran pada dia, sebagian pemikiran Syiah, seperti dia berpendapat bahwa Ali lebih utama daripada Uthman. Nah, itu ada sebagian rawi. Jelas ya? Dan rawi yang seperti ini dianggap rawi yang berbuat bid'ah. Dan di masa periwayatan itu diterima oleh Al-Bukhari dan Muslim riwayatnya. Kenapa? Sebab mereka jujur lisannya. Memang ada bid'ahnya tapi lisannya apa? Jujur. Berbeda dengan Syiah. Kalau Syiah itu agamanya ada keyakinan mereka namanya akidah taqiyah. Taqiyah itu dia wajib berdusta menyembunyikan keyakinannya. Ya kalau ditanya orang Syiah, apakah kalian meyakini Al-Quran itu kurang? Mereka bisa bersumpah demi Allah, kami tidak pernah berucap seperti itu. Dusta. Dan mereka kalau dusta seperti itu di dalam buku-buku Syiah dianggap dapat pahala besar. Jelas ya? Maka gampang mereka dusta. Ya. Nah, ini lucunya orang Syiah. Karena itu kalau mereka bicara di satu tempat, bicara A, gampang saja di tempat lain bicara B. Sebab mereka dusta gini, itu dapat pahala. Dan itu akidah takiyah mereka. Ada di dalam buku-buku Syiah dicantumkan. Jelas ya? Dan rawi-rawi yang seperti ini tidak mungkin ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab asalnya pun dusta, bagaimana mungkin diterima riwayatnya? Iya. Baik. Benarkah ada dari kalangan Syiah yang tidak sesat dan akidahnya hampir sama dengan ahli sunnah? Syiah itu banyak sekte. Iya. Dan kalau digunakan kata Syiah, asalnya bermakna Syiah Rafidah. Yang mengatakan mereka punya 12 imam. 12 imamnya ini dari Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Al-Husain, dan keturunannya ke bawah. Sampai Muhammad bin Hasan Al-Askar namanya. Imam 12-nya, orang-orang Syiah sekarang sudah hidup. Sekarang masih hidup, tapi bersembunyi di gua. Imam 12 mereka. Jadi Imam 12-nya orang Syiah penakut, bersembunyi di gua. Sudah berabad-abad bersembunyi di gua. Itu ada di buku-buku mereka. Imam 12 mereka ini, itu tahu mereka kapan mereka mati, berapa umur mereka. Imam 12 mereka, nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat, nanti akan bangkit. Kemudian dibangkitkan musuh-musuhnya. Lalu mereka menyiksa Abu Bakar, Umar, dan musuh-musuh Syiah, yang dianggap musuh Syiah. Ya setelah itu baru terjadi hari kiamat. Perhatikan ya. Dan ini keyakinan-keyakinan ini persis dengan keyakinan orang-orang Yahudi di buku-buku mereka. Karena memang Syiah ini pencetusnya adalah seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Ya. Kalau orang Syiah bilang Abdullah bin Sabah tokoh fiktif, itu dari takiyah mereka, dari kedustaan mereka. Sebab mereka sendiri di buku-buku rujukan mereka mengakui adanya Abdullah bin Sabah. Di buku-buku asli mereka. Ya. Jelas ya? Jadi para ulama ahli sunnah itu tidak pernah mendzalimi orang Syiah. Mereka kalau menjelaskan kata Syiah dari buku-bukunya sendiri. Berbeda dengan orang-orang bela Syiah itu. Tidak pernah baca buku-buku Syiah. Mereka hanya dengar saja Syiah itu begini. Oh mungkin begini, mungkin begitu. Tapi tidak baca buku-buku aslinya. Coba baca buku asli mereka. Iya. Barulah tahu Syiah itu hakikatnya apa. Baik. Jadi Syiah itu sektenya banyak ya. Itu asalnya kalau dikatakan Syiah, berarti Syiah apa? Syiah Rafidah. Nah, ada jenjang Syiah disebut dengan nama Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini memang mereka hanya dianggap sebagai pelaku bid'ah saja, tapi tidak disebut ahli sunnah. Ya. Tidak disebut ahli sunnah karena mereka mencela Muawiyah radhiyallahu anhu dan mereka lebih mengutamakan Ali di atas Uthman dan itu menyelisih kesepakatan ulama. Ya. Yang dikatakan bahwa dari seluruh sekte Syiah yang paling ringannya adalah Zaidiyah. Tapi Zaidiyah tidak dikatakan ahli sunnah. Tidak dikatakan apa? Ahli sunnah. Baik. Ini mungkin yang bisa dijawab ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang di sambut pertemuan ini ada manfaatnya dan saya sekali lagi mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.